Berkata Imam Ahmad, semoga Allah merahmati beliau, Imam Ahlus Sunnah, beliau menyatakan usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Beliau menyatakan usul sunnah, landasan-landasan sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami ialah at-tamassuk. Menurut kami yaitu ahlu sunnati wal jamaah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut kami landasan-landasan sunnah itu ialah at-tamassuk bimakana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, kemudian meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan juga meninggalkan kebid'ahan. Nah, ini landasan-landasan sunnah. Ini beliau sebutkan secara global, ya, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat dalam permasalahan akidah, kemudian meneladani mereka dalam permasalahan akidah dan permasalahan yang lainnya, kemudian meninggalkan bid'ah. Nah, ini secara global, karena nanti ya akan disebutkan oleh para imam-imam bid'ah-bid'ah apa yang akan menyebabkan pelakunya telah melanggar usul sunnah, yaitu prinsip dasar atau landasan sunnah. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, berkata al-Imam al-Barbahari, yaitu al-Imam Hasan al-Hasan bin Ali bin al-Barbahari Abu Ahmad, beliau menyatakan wal asasul ladhi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahullah wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jama'ah fa man lam ya'khud anhum faqad dalla wa btada'a wa kullu bid'atin dalalatin wa dalalatu wa ahluha finnar. Beliau menyatakan Imam Al-Barbahari, asas yang di atas asas tersebut dibangunlah al-jamaah, yaitu yang tidak lain adalah meneladani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain adalah mereka asasnya. Kalau kita ingin berjalan di atas sahabat, semoga Allah merahmati mereka semua yang mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka falaman lam ya'khud anhum, barang siapa yang tidak mengambil ilmu, mengambil teladan dari mereka, dari para sahabat, faqad dalla wa ibtada'a, maka sungguh dia telah tersesat dan dia telah berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan dan pelakunya ialah di neraka. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Ya. Kemudian ini masih beliau Syekh An-Najjar mengutip dari perkataan a'immah, ya. Kita bacakan saja. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas, fa'ulima anna syiar ahli al-bid'i huwa tarku intihal ittiba' as-salafi. Maka diketahuilah bahwa di antara syiar-syiar ahli bid'ah ialah meninggalkan, yaitu tarku intihal, yaitu tidak menyatakan diri sebagai pengikut salaf. Tidak menyatakan diri sebagai pengikut salaf. Maka mereka begitu alergi tatkala disandang nama salaf, mereka alergi, apalagi kalau mereka diajak juga untuk mengikuti salaf. Nah, ini adalah syiar-syiar mereka. Ya, apalagi sekarang nama salaf yang mulia, nah, ini sudah mulai digerecoki oleh mulut-mulut kotor yang memplesetkan menjadi salaf, salah pikir, salaf menjadi talaf, talaf perusak, salafi pengikut, Salah pengikut sahabat, pengikut tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah. Dikatakan talafi, rusak. Nah, ini keliru ya. Taib, al-amr tsani, kemudian perkara yang kedua. Al-masailu al-i'tiqadiyatu al-amaliyatu al-jalilah. Permasalahan-permasalahan i'tiqad, keimanan, permasalahan-permasalahan akidah, atau permasalahan amaliyah yang jalilah. Yang di sini adalah masalah besar. Jadi nanti seseorang bisa keluar dari ya Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dua hal ini. Yang pertama tentunya karena al-i'tiqad. Karena tentunya akidah. Yang kedua karena amaliyah al-jalilah. Karena amaliyah yang di situ adalah masalah besar. Semisal kelompok Syiah Rafidhah, mereka ya dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan banyak sebab. Salah satunya ialah karena mereka mengingkari perkara amal, bahkan perkara fikih, yaitu mashul khuf, mashul khufain, yaitu mengusap sepatu, mengusap atas sepatu. Yang ini dikatakan oleh para imam ya, diantaranya adalah Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahmatullah alaih dalam kitab beliau Aqidah, yang kita kenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang beliau menyatakan wa nara al-masha al-khufaini fi safar wal hadar kama ja'a fil athar. Kami berpendapat, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya, untuk mengusap dua sepatu bagian atas bagi orang yang safar dan hadar yang mukim ya, bagi orang yang safar 3 hari yang mukim 1 hari kama ja'a fil athar, sebagaimana dalam hal tersebut terdapat dalam hadis. Nah, ini diingkari amalan ini oleh Syiah. Maka barang siapa yang mengingkari ya mengusap di atas khuf, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kata para ulama, karena hadis ini adalah mutawatir, sabit dari Nabi SAW. Maka kalau diingkari, maka dia seperti mengingkari sabda Nabi SAW, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini dimasukkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi di kitab beliau Aqidah, Aqidah At-Tahawiyah. Ya, jadi ada dua perkara, yaitu dari permasalahan i'tiqadiyah atau amaliyah al-jalilah. Allati ishtaharat 'inda ahli al-'ilmi bis-sunnati muwafaqatuha lil-kitabi was-sunnati wal-ijma'. Yang permasalahan-permasalahan tadi, i'tiqadiyah atau permasalahan amaliyah yang jalilah, yang di sini adalah perkara besar. Ya, yang dikatakan ya, yang allati ishtaharat, yang telah masyhur perkara-perkara tersebut. Ya, menurut ahli ilmu, ahli ulama, para ulama yang sangat berilmu tentang sunnah, ya muwafaqatuha lil kitabi was sunnati wal ijma'. Ya, yang selaras dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma', wa hiya tu'rafu bil usul. Yang ini dikenal dengan namanya usul. Jadi nanti ada perkara akidah ya dan juga amaliyah jalilah yang masyhur di kalangan para ulama, yang mencocoki Al-Quran, Sunnah, Ijma, ini dikenal dengan nama usul. Siapa yang mengingkari hal ini, berarti dia mengingkari satu asal, satu usul dari usul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semisal kayak tadi masalah amalan mengusap dua khuf. Nah, kemudian dalam akidah tentunya disebutkan nanti oleh Syekh, yaitu misalkan dia menyimpang dalam bab tauhid asma wa sifat, dia menolak tauhid asma wa sifat, apa namanya, menolak nama-nama dan sifat Allah ya, atau dia palingkan ya tanpa dalil. Nah, kemudian faman khalafa aslan minal usuli allati ishtaharat muwafaqatuha lil kitabi was sunnati wal ijma' faqad kharaja an hadyi salafis salihi wa nusiba ila ghairihim. Kemudian beliau menyatakan, maka barang siapa yang menyelisihi ya, faman khalafa aslan, satu usul saja minal usul, dari usul-usul allati ishtaharat muwafaqatuha lil kitabi was sunnati wal ijma', yang usul-usul tersebut ya telah masyhur, telah terkenal pencocokannya dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma', maka dia telah keluar dari salafus salih. Dan dia menusibah, berarti dia disebatkan kepada selain mereka, alias didifonis sebagai ahli bid'ah, bukan ahli sunnati wal jamaah. Semisal dia mengingkari bahwasanya Allah punya sifat kalam, dia mengingkari bahwasanya Allah berbicara, ya, dia tahrif, tahrif lafzi, bahkan bukan cuma tahrif manawi. Wa kallama Allah Musa taklima, lafz jalalah berkedudukan sebagai fa'il rafa diganti oleh dia sebagai maf'ulun bih mansub. Wa kallama Allah Musa taklima, Musa yang berbicara pada Allah. Allah enggak punya sifat berbicara. Kalau Allah bicara nanti seperti makhluk. Ya. Jadi Al-Qur'an bukan kalam Allah. Nah, ini mubtadi'. Berarti dia telah menyelisihi satu usul ini aja. Ya, satu usul ini aja. Walaupun ini kaidah global yang disebutkan oleh beliau, ya, faman khalaqa aslan minal usulil lati istaharat muwafaqatuha lil kitabi wasunnati wal ijma' faqad kharaja an hadis salaf wa nusiba ila ghairihim. Ini kaidah global. Ya, nanti ada pengecualian lagi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wasababu ta'liqi hadzal hukmi bil usul. Nah, sebab ya, pengaitan hukum ini dengan usul apa? Ya, dengan usul, dengan prinsip-prinsip yang dasar dari ahlus sunnah wal jamaah. Annal masailal lati tu'addu tu'addu usulan dallatin nususu 'alaiha dalalatan wadihatan bayyinatan la takadu takhfa 'ala. Musyakirin nabi ilmi bisundi sunnatu istafadat biha wa ajma'a 'alaiha salaful ummati. Nah, kemudian beliau menyatakan sebab pengaitan hukum ini, ya, dengan usul, ya, bahwa masalah-masalah yang dianggap sebagai usul yang ditunjukkan oleh nas-nas, oleh ayat atau hadis, ya, dengan petunjuk yang jelas, gamblang, yang hampir-hampir tidak tersembunyi, ya, tidak tersamarkan bagi para ulama yang menyibukkan diri dengan ilmu dan sunnah, maka Al-Quran Al-Aziz telah menjelaskannya dengan penjelasan yang syafi, yang syafian, yang memuaskan, dan sunnah nabawiyah pun istafadat biha, telah merincinya, dan para salaful ummah juga telah bersepakat atasnya. Ya, ini sebabnya. Kenapa demikian? Karena ini telah dijelaskan oleh di Al-Quran, dirinci dalam hadis, ya, dan para salaful ummah telah bersepakat. Fakaunuha min usuliddin yujibu an takuna min ahammi umuriddin, maka kedudukannya sebagai prinsip-prinsip agama mengharuskan, ya, mengharuskan dia untuk menjadi salah satu dari perkara penting dalam agama. Perkara yang sangat penting. Wa anna Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam qad bayyanaha bayanan wadihan qati'an lil udhri, dan Allah, Rasul dan juga Rasulnya telah menjelaskan dengan penjelasan yang jelas, yang di sini tidak ada lagi uzur bagi yang siapa saja yang melanggar prinsip-prinsip tadi. Ya, idh hadza min a'zami ma ballaghahumullah ma ballaghahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-balaghal mubina wa bayyanahu lin-nasi. Ya, dikarenakan hal ini adalah termasuk, ya, sebesar-besar perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan penjelasan yang nyata, dan beliau SAW telah menjelaskannya pula kepada manusia. Wa huwa min a'zami ma aqama Allahu al-hujjata bihi 'ala 'ibadihi, dan ini juga termasuk dari sebesar-besar, ya, sebesar-besar hal yang Allah tegakkan hujjah, ya, kepada para hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, wa hadza yarji'u ila aslin, maka hal ini mengacu kepada satu prinsip, wa huwa annallaha qad nassa ala kulli ma ya'simu minal mahaliki nassan qati'an lil udhri, yaitu mengacu kepada satu prinsip. Apa prinsipnya? Bahwa Allah telah menetapkan bagi setiap orang yang Allah selamatkan dari kebinasaan, ya, dengan ketetapan yang pasti, yang tidak boleh dilanggar atau tidak ada udzur apabila dilanggar. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Dan tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka, hingga ya Allah menjelaskan kepada mereka apa-apa yang mereka mesti jauhi atau yang mereka takuti. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini, ya, ya lihat, perhatikan di ayat ini, wa makana Allahu liyudilla aqwaman ba'da qauman ba'da id adahum, dan tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka, hingga Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mesti mereka jauhi. Ya, jadi ini sudah jelas, Al-Quran menjelaskannya, sudah rinci dalam hadis, para ulama pun telah bersepakat. Wa alaihi, oleh karena itu, fal bid'atul lati tu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa'i hiya mashtaharat inda ahli al-ilmi bis-sunnati mukhalafatuha lil kitabi was-sunnati wal-ijma'i faman waqa'a fiha fahuwa min ahli al-ibtida'. Maka beliau menyatakan, oleh karena itu bid'ah yang dianggap seseorang menjadi ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ya, seseorang melakukan kebid'ahan, maka dia dianggap jadi ahlul bid'ah, ialah mashtaharat inda ahli ilmi bis sunnah, yaitu yang telah masyhur menurut para ahli ilmu, ahli sunnah, yaitu mukhalafatuha lil kitabi was sunnah wal ijma, yaitu penyelisihan terhadap Al-Quran, sunnah dan ijma, penyelisihan seseorang tadi. Maka barang siapa yang waqa'a fiha, yang terjatuh ke dalam tadi satu hal tadi, yang menyisi Quran, sunnah, ijma', fahuwa min ahli al-ibtida', maka dia adalah ahli bid'ah. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tidak semua bid'ah yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang tersebut menjadi ahli bid'ah. Mungkin bid'ahnya tersebut, ya, dikategorikan oleh para ulama, nah, bid'ah dosa besar, akan tetapi orang tersebut masih tetap dianggap sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena para ulama tidak bersepakat perbuatan bid'ah tersebut termasuk bagian dari usul, usul ahlu sunnati wal jamaah. Ya, barakallahu fikum. Jadi yang dianggap seseorang itu bagian dari ahlu bid'ah ialah apabila dia terjerumus ke dalam suatu tindakan yang tindakan ini telah masyhur menurut para ulama, penindakan ini menyelisihi Quran, sunnah, ijma', ya, maka barang siapa yang terjatuh ke dalam penyelisihan tadi, tindakan bid'ah tadi, maka dia barulah dijadikan sebagai ahli bid'ah. Nah, dicontohkan, wa min amtsilatiha, di antara contohnya ialah al-ilhadu fi asma'illahi wa sifatih wa takdzibu bil qadari wa tajwizul khuruj an syariatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ghulu fid din bi ay yunzila al bashara manzilatan ilahi wal khuruj ala a'immatil muslimin wa inkarul mashi ala al khuffain ila ghairi dhalik. Di antara contoh-contoh perbuatan bid'ah yang kalau dikerjakan pelakunya langsung terpecat, ya, keluar dari ahlus sunnah, enggak dianggap lagi. Itu ilhad, dia menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah. Dia menolak nama-nama dan sifat Allah sebagaimana kaum Jahmiyah. Atau dia mengisbat nama Allah, menolak seluruh sifat Allah seperti kaum Mu'tazilah. Atau dia menyamakan seluruh sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Bahkan dia kufur kaum Mumassilah, yang kaum yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Atau orang-orang yang mentafwid, menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah yang ada dalam nas kepada Allah, jadi tidak ditetapkan makna sama sekali, maka dia ahlul bid'ah, kaum mufawidah. Atau kaum yang mukayyifah, yang mukayyifun, yang mereka kerjaannya tiap hari hanya mentakyif, menanyakan bentuk bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ahli bid'ah. Ya, maka dia ahli bid'ah. Nah, atau yang mentahrif, yang mentahrif, ya, takwil. Sebenarnya mereka katanya takwil. Takwil itu maknanya ada tiga, kata para ulama. Di antara disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam kitab beliau, Risalah Tadmuriyah. Nah, yang tepat orang-orang sekarang ini, mereka bukan mentakwil, mentahrif. Tatkala mereka mentahrif, apa mentahrif? menyelewengkan, memalingkan makna ayat atau hadis yang terkandung di situ pengkabaran sifat Allah, dipalingkan, diselewengkan ke makna lainnya yang menyelisihi zahir dari lafaz nas tersebut. Tidak ditunjukkan oleh dalil, bahkan menyelisihi kaidah bahasa Arab. Maka dia adalah ahlu bidah. Ini termasuk ilhad, menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah. Wa takdzib bil qadar, atau dia mendustai takdir. Mendustai takdir di sini masuk juga dua hal. Selain kaum qadariyah yang menafikan takdir, menafikan takdir dalam artian Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hamba, Allah tidak menciptakan apa yang akan dikerjakan hamba atau yang telah dikerjakan hamba. Ada juga nanti yang gulu ke kiri, tadi gulu ke kanan, ini gulu ke kiri, yaitu orang-orang yang menetapkan takdir, bersandar kepada takdir saja dan menafikan adanya ikhtiar, adanya iroda, adanya kudrah dari manusia, yaitu kaum Jabariyah, yang mereka menyatakan apa yang saya kerjakan takdir dari Allah, jangan salahkan saya. Kalau Qadariyah, semua yang saya kerjakan itu bukan karena Allah, bukan oleh yang ciptakan, semuanya keinginan saya. Kaum Qadariyah. Nah, maka hal ini semua kalau dia meyakini ini, mendustakan takdir, maka dia ahlul bid'ah. Ya. Walaupun ini kaidah global, karena nanti di kalangan para ulama ada memang yang sedikit terjerumus sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi Al-Hafidz di kitab beliau Asy-Syiar, ya Syiar A'lam Nubala, beliau menyebutkan ada di antara ulama, bahkan ulama salaf, yang terpengaruh sedikit dengan Qadariyah. Wa tajwizul khurut an syariati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalau ada orang berpendapat boleh ya khuruj, memberontak dari ya khuruj keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dia berdalil dengan kisah Nabi Khidir atau Nabi Khidir. Ya, di mana kata dia Khidir aja keluar dari syariat Musa, maka saya juga boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyadzibillah. Ya. Maka ini ahlul bidah. Bahkan dikafirkan sebagai oleh para ulama. Ya, dia berdalil dengan hal tersebut. Nabi Musa tidak diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Nabi Musa hanya diutus oleh Allah Bani Israel kepada Fir'aun. Adapun Khidir, Nabi Musa tidak diutus kepada Khidir. Ini pendapat yang paling rajih dari kalangan para ulama. Dia berdalil dengan ini, kemudian dia mengatakan, saya enggak sholat, saya enggak haji. Kenapa? Itu sholat kan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, saya syariatnya dibangun di atas mimpi. Karena saya sudah ma'rifatullah, sudah ma'rifat, sudah hakikat. Iya, hakikatnya hakikat kufur. Ma'rifat betul, ma'rifat iblis, bukan ma'rifatullah. Ya, jadi kalau ada yang menyatakan dia boleh keluar dari syariat Nabi, maka dia bukan ahli sunnah. Wal ghulu fid din. Nah, juga ini seorang yang berlebihan, lebay ya, dalam agama, bi ayyunazzila al-bashara manzilatan ila, yaitu dengan dia menempatkan seseorang pada posisi Tuhan. Ya, dia tempatkan seseorang pada posisi sebagai rob manzilah ilah yang diibadah. Baik dia menempatkan orang lain atau dia menempatkan diri dia sendiri, maka ini bukan ahlus sunnah, bahkan kufur keluar dari Islam. Kemudian ya, di antara contohnya perbuatan bid'ah yang dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, wal khuruj ala imatil muslimin, yaitu dia keluar dari ketaatan, maksudnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka dianggap sebagai ahli bid'ah, khawarij, bukan ahlus sunnah. Nah, khuruj ala aimatul muslimin, memberontak kepada muslim, aduh, diboncok, melawan, ataupun yang lisannya saja. Imam Ahmad bin Hanbal dan juga al-Imam Sufyan ats-Tsauri mentabdi', membid'ahkan seseorang yang bernama Al-Hasan bin Ismail Al-Huyai. Beliau dianggap sebagai khawarij. Ya, padahal beliau enggak pernah memberontak. Enggak pernah berperang melawan pemimpin kaum muslimin. Tetapi kenapa demikian? Kata Az-Zahabi rahmatullahi alaihi di Syiar Al-Amal Nubala, kata Az-Zahabi, karena beliau selalu memprovokasi masyarakat untuk melawan kaum muslim, pemimpin kaum muslimin. Ya, karena beliau tidak mau bermakmum kepada pemimpin-pemimpin yang zalim kaum muslimin menurut anggapan dia. Dan beliau memprovokasi, ini disebutkan oleh ya Al-Hafidz Adz-Dzahabi di kitab beliau As-Siyar. Jadi, ya, khuruj ala aimatil muslimin dengan dua tindakan. Tindakan fisik maupun tindakan lisan. Kalau sekarang bukan lisan, tulisan. Ya, di medsos ya. Nah, wa inkarul masri ala khuffain. Ya, dan juga ya bid'ah-bid'ah yang dianggap pelakunya sebagai ahlu bid'ah ialah mengingkari mengusap dua khuf, dua sepatu yang tadi disebutkan oleh ya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah, beliau memasukkan di kitab Aqidah wa nara al-masha al-khuffain. Kami berpendapat bolehnya mengusap dua khuf ya di atas dua khuf fi safari wal hadar, pada saat safar ataupun pada saat mukim kama ja'a fil asar, sebagaimana hal ini ya datang dalam riwayat. Kenapa masuk ke dalam bab akidah? Karena siapa saja yang mengingkari, oh saya enggak percaya itu ada khuf. Ya, enggak, saya enggak percaya ada khuf, mengusap dua khuf. Maka ketika dia tidak mempercayai, dia bukan ahli sunnati wal jamaah. Dia mengingkari, dia bukan ahli sunnati wal jamaah. Wa ila ghairi dzalik, dan yang lainnya dari tindakan-tindakan bid'ah yang apabila dilakukan seseorang tersebut teranggap sebagai ahli bid'ah, bukan lagi disebut sebagai ahli sunnah. Nah, qala al-Imam Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan ibn Uyainah, ladzi fatnat huwa Sufyan ibn Uyainah ta ibn Abi Imran واسمه ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي قال شفي ما رأيت أحدا أكفأ من الفتية منه. سفيان بن عيينة بن أبي إمران nama beliau adalah ميمون الهلالي kunyah beliau أبو محمد الكوفي dari Kufah. Imam Syafi'i menyatakan, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai, lebih piawai dalam berfatwa ya selain beliau. Ini ya yang dipuji oleh Imam Syafi'i. Sufyan ibn Uyainah menyatakan, as-sunnatu asharatun. Ini, sunnah itu ada 10. Sunnah ada 10 dalam artian siapa yang melanggar sunnah ini berarti dia keluar dari sunnah. Dia keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Faman kunna fihi faqad istakmala as-sunnata wa man taraka minha syai'an faqad taraka as-sunnata, kata beliau. Maka barang siapa yang dia mengamalkan 10 sunnah tersebut, maka dia telah menyempurnakan sunnahnya. Dan barang siapa yang meninggalkan dari sunnah tersebut syai'an, satu aja ya, sedikit saja dia tinggalkan, maka faqad taraka sunnah, maka sungguh dia telah ya meninggalkan sunnah, dalam artian dia telah menghadapi pintu baru untuk jati diri hidup dia, yaitu pintu bid'ah. Yaitu apa sunnah yang 10 ini? Isbatul qadar, yaitu menetapkan takdir. Menetapkan takdir, di samping pula juga menetapkan adanya iradah, qudrah bagi insan agar tidak terjatuh ke dalam ya fitnah atau fitnah jabariyah. Tapi menetapkan takdir itu semua sudah diciptakan oleh Allah. Ya semuanya. Kemudian apa lagi? Wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Mendahulukan Abu Bakar Umar. Utsman Ali enggak dibahas. Karena mentakdir mendahulukan ya pengunggulan Utsman atau Ali ini khilaf dikatakan oleh para ulama di kitab-kitab akidah. Ya, semisal dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahkan di Al-Aqidah Al-Wasithiyah di akhir-akhir. Para ulama khilaf apakah setelah Abu Umar Utsman atau Ali. Maka kalau ada yang menyatakan Ali tidak dianggap sebagai ahli bid'ah. Ya. Nah, ini yang di sini adalah ya menjadi kesepakatan adalah mentakdim Abu Bakar dan Umar. Kalau ada yang menyatakan oh enggak Ali duluan, ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah. Kemudian apa lagi? Wal haud. Yaitu menetapkan adanya al haud, telaga bagi Nabi. telaga bagi Nabi SAW. Wa syafa'ah, dan juga syafa'at. Dia mesti mengisbat syafa'at. Nah, mengisbat syafa'at bukan cuman ya saya mengakui ada syafa'at. Syafa'at ada 6 kemarin di kajian kita Al-Mulakhas. 4 khusus. 4. 4 yang khusus Nabi, 2 bisa selain Nabi. Nah, ini syafaat juga diisbat bahwasanya syafaat tersebut diberikan kepada orang yang bertauhid. Ya. Dan syafi' yang memberikan syafaat ya adalah orang yang telah diberikan izin oleh Allah. Berikutnya, syafaat diberikan kepada ahli tauhid maupun dia yang berdosa besar sekalipun. Ah, ini diingkari oleh Khawarij dan juga Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat ya, terutama pada poin ke-6, syafaat yang diberikan kepada ahlun nar. Ya. Ayakhruja minan nar, kepada penduduk neraka yang supaya keluar dari neraka. Artinya ahlu tauhid. Dia enggak pernah berbuat syirik, tapi dia pelaku dosa. Dia masuk neraka, nanti diberikan syafaat. Nah, Mu'tazilah, Khawarij mengingkari hal ini. Ya, mengingkari. Ada 6 syafaat, paham sini? 6 jenis syafaat, syafaat yang Nabi SAW berikan kepada semua manusia yang bertauhid, yaitu yang dikenal dengan syafaatul uzma. Yang seorang datang kepada Adam, Adam nolak, datang kepada Nuh, Nuh nolak, datang kepada Ibrahim, sampai kepada Nabi, yang Nabi berkata analah, ya saya orangnya. Kemudian Nabi bersujud pada Allah, memuji nama Allah, memuji ya, nama Allah dengan pujian yang tidak pernah beliau sebut di dunia, dengan tujuan supaya diberikan izin syafaat, sampai Nabi SAW dipanggil oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat palang. Ya, wakul tusma, ucapkanlah, kamu akan didengar. Puasa, mintalah, tau, kamu akan diberi. Wasfa, berilah syafaat, itu syafa, engkau akan dapat memberikan syafaat. Maka Nabi SAW memberikan syafaat setelah ada izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat yang Nabi berikan kepada seluruh manusia. Yang kedua, syafaat yang Nabi berikan kepada ahli jannah, penduduk surga, yang sudah masuk surga, sudah lewat dari sirat. Dia enggak jatuh ke neraka, sampai pintu surga dia enggak bakal bisa masuk surga kecuali nanti dengan syafaat, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syafaat Nabi yang diberikan kepada ahli surga. Ya, supaya derajatnya naik nanti di surga. Satu derajat di surga dengan derajat yang lain, kata Ibnu Abbas, jaraknya 100 tahun. Jadi nanti diberikan syafaat oleh Nabi supaya naik. Kalau di surga yang paling sedikit, yang paling kecil, paling bawah, ya, istrinya 2. Walahu zaujatan, kata Rasulullah. Yang nanti surga Firdaus mungkin istrinya lebih dari itu. Mas Barka kok ketawa yang dengerin ini? Hah? Kenapa antum ngarep? Sama anak juga. Ngarep juga ya, supaya dapat syafaat. Dapat syafaat masuk ke surga, dinaikkan. Ya. Derajatnya ke surga. Itu yang keberapa? 3. Keempat, syafaat Nabi, ini khusus bagi Nabi, dari awal sampai 4 ini khusus untuk Nabi, diberikan kepada paman beliau Abu Talib, supaya diringankan azab, bukan keluar dari neraka, tapi diringankan azab. Yang kelima, syafaat Nabi, dan juga kaum mukminin dari kalangan para nabi yang lain, wasiddiqin, syuhada, solihin, maupun aulad, anak-anak kecil, ialah yang diberikan kepada ahlun. Seseorang yang ditimbang amalnya diponis masuk neraka tidak jadi masuk neraka dengan syafaat. Yang keenam, syafaat seorang mukmin pelaku dosa besar sudah di neraka, tetapi dengan sebab syafaat dia dikeluarkan dari neraka. Ya, nah ini syafaat diberikan kepada juga ahlul kabair pelaku dosa besar. Nah, siapa yang mengingkari ini? Ya, pada kaum Mu'tazilah Khawarij mengingkari hal ini. Ya, maka dia bukan ahlu sunnah. Wal mizan juga sunnah yang ini yang 10 kata al-imam Ibnu Uyainah ya adalah menetapkan adanya mizan, timbangan. Nah, ini bagian dari beriman kepada hari akhir. Syekh Al-Utsaimin di syarah salah satu usul menjelaskan di antara rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Beriman pada hari akhir itu mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah mengimani adanya surga, adanya neraka, adanya mizan, adanya ba'ats hari kebangkitan, adanya mizan, timbangan, jaza, balasan. Nah, kalau dia tidak mengimani, oh gak ada itu timbangan-timbangan, ya, berarti dia bukan ahlus sunnah. Bahkan dia dikategorikan tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena hari beriman pada hari akhir cakupannya adalah termasuk beriman kepada mizan, wasirat. Nah, ini juga bagian dari hari akhir. Dia enggak percaya, mana ada itu ya, jembatan sirat. Enggak ada, kalau masuk surga masuk surga aja. Ahlul bid'ah enggak percaya. Ya. Wal imanu qaulun wa amalun. Berikutnya di antara sunnah adalah menetapkan iman itu adalah ucapan dan amalan. Ya. Ucapan dan amalan. Beda nanti dengan murji'ah. Murji'ah itu adalah iman itu bukan qaul wa amal. Iman itu adalah ya udah yang penting hatinya, kalbunya. Ya. Padahal Ahlussunnah meyakini iman itu yazid bita' wa yanqus bil ma'si. Bertambah dengan ketaatan, entah dengan ucapan dia ya ucapan ketaatan, amalan dia amalan ketaatan, atau berkurang dengan ucapan, ucapan dia ucapan maksiat, tindakan dia tindakan maksiat berkurang. Nah kalau murji'ah, oh enggak, kalau sudah beriman enggak bermudarat dosa apapun. Nah ini kayak orang sekarang ini, yang penting hatinya, enggak mau pakai jilbab. Padahal enggak pakai jilbab dosa, kata dia enggak apa-apa, yang penting kalbunya. Murji'ah, murji'ah lebih sesat daripada khawarij. Ya, lebih sesat daripada khawarij. Khawarij tuan khawarij. Yang Abu Mamah Al-Bahili, ya Al-Bajili radhiyallahu anhu dikatakan ya, ketika kepala-kepala khawarij dipancang di Masjid Damaskus setelah dipenggal, beliau mengatakan syarul qatla tahta adimi sama, sejelek-jelek bangkai yang ada di kolong langit. Kamu dengar dari mana ini? Ya tidak mungkin saya mengucapkan dari lisan saya, melainkan saya mendengar yang enggak. Sekali enggak dua kali, enggak tiga kali dari Rasulullah. Ya, murji'ah kata para ulama lebih jelek daripada khawarij. Ya. Wal-Quran kalamullah. Nah, ini di antara sunnah juga menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah ya kalamullah. Maka siapa saja yang mengingkari Al-Quran bukan kalamullah, maka dia bukan ahlus sunnah. Ya. Wah, Asy'ariyah gimana? Asy'ariyah kan menetapkan Al-Quran kalamullah. Mereka menetapkan 7 sifat. Asy'ariyah mutaqaddimun. Asy'ariyah mutaakhirun jadi 20. Yang mutaqaddimun hanya 7. Di antaranya adalah al-kalam, sifat kalam. Tapi mereka berbeda penetapannya dengan penetapan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan sifat kalam Allah, kalam Allah itu kalam nafsi. Ya, bila sautin wal harfin, tanpa suara dan huruf, itu azali, dahulu. Maka tatkala Allah berfirman kepada Iblis, ya Iblis, mamanaka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Allah berfirman kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Allah berfirman kepada malaikat. Allah berfirman kepada Rasulullah, kepada Jibril, Al-Qur'an. Kata mereka, kepada Musa, oh itu bukan bentuk huruf dan suara. Jadi apa? Oh itu hanya kalam nafsi. Semacam telepati. Jadinya langsung hadir di kalbunya Musa ucapan Allah, firman Allah. Nah, ini keliru. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kalam Allah itu bisautin wa harfin. Dengan huruf dan suara. Maka ucapan yang kita ucapkan ya dari Al-Qur'an, kalamullah itu adalah kalamullah. Seorang imam salat membacakan subbihi isma rabbikal a'la, yang dia baca kalamullah. Asy'ariyah, oh bukan. Yang kalamullah Al-Qur'an, tapi yang dia lafadzkan makhluk. Kenapa? Karena binaan ala madhabihim, dibangun di atas madhab mereka bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dalam bentuk suara dan huruf. Jadi yang saya lafadkan makhluk. Ini kaum lafziyun. Ya, kaum lafziyun. Jelek. Ini bid'ah juga. Allah taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Apabila seorang musyrik minta suaka perlindungan kepada engkau wahai Nabi. Fa'ajirhu, kasih suaka ke dia, kasih suaka perlindungan ke dia, kasih perlindungan. Dia tinggal di kaum negeri kaum muslimin, orang musyrikin ini. Kenapa? Hatta yasma'a kalamullah, hingga nanti dia bisa mendengar kalamullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mimman yasma', dari mana orang itu bisa dengar kalamullah melainkan dari lisan-lisan kaum muslimin, qiraah kaum muslimin. Oleh karena itulah al-malfud, al-maqru, al-matlu, al-maktu, yang diucapkan dari Al-Quran, yang ditulis dari Al-Quran, yang dibaca dari Al-Quran, itu adalah kalamullah. Paham sih? Nah, wa'adabul qabr, nah, azab kubur. Ini ada satu kaum yang mengingkari azab kubur. Azab kubur itu enggak ada, enggak sabit. Kenapa? Karena hadisnya ahad, bukan al-sunnah. Wal ba'su yaumal qiyamah, dan juga hari berbangkit pada hari kiamat. Dia mengingkari, oh enggak ada itu hari berbangkit pada hari kiamat, bukan ahlu sunnah. Wala taqta'u bisyahadati ala muslimin, dan juga ahlu sunnah diantara sunnahnya yang 10 tidak memastikan ini, ya, syahadah poni syahid keadaan dia di akhirat kepada setiap muslim yang meninggal. Enggak boleh diponis, ya, diponis sebagai udah ya ahlul jannah, enggak boleh, melainkan yang telah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 10 orang yang masuk surga, kita tetapkan hum fil jannah. Ya. Yang Allah sebutkan, ada pun yang lain dari itu enggak boleh. Kakek saya baik, kakek saya beramal, kakek saya di surga. Wah, enggak boleh. Nah, ini termasuk dari sunnah, tidak boleh memastikan keadaan seseorang di akhirat. Ya. Baik. Qala al-Imam Ali bin Madini. Berkata Imam Ali bin Madini, ya, lihat di fitnah Ali bin Madini, beliau bin Ja'far As-Sa'di bin Madini, beliau adalah Abu Hasan. Imam Bukhari menyatakan tentang beliau, mastasghartu nafsi 'inda ahadin illa 'inda bin Madini, Saya enggak pernah merasa rendah, ya, di hadapan orang lain, melainkan ketika saya duduk di hadapan Ali bin Madini, guru beliau. Ya. Ali bin Madini mengatakan, "As-sunnatul lazimatu allati man taraka minha khoslatan lam yaqulha am au yu'min biha lam yakun min ahliha." Ya, sunnah lazimah, sunnah yang mesti, yang la budda minha, yang mesti ada pada setiap muslim. Ya, barang siapa yang ditinggalkan khoslatan satu saja, ya, baik lam yaqulha, baik dia tidak mengucapkannya, au yu'min biha, ataupun dia tidak mengimaninya, maka lam yakun min ahli, maka dia bukan ahli sunnah. Semata karena jumlatan min usuli ahli sunnah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa, ya, prinsip-prinsip ahli sunnah. Wa qala al-imamu ibnu Qutaybah rahimallah, berkata al-imam ibnu Qutaybah, ashabul hadisi kulluhum mujmi'un ala anna Allah ala anna ma syaa Allah kana wa man lam yasha' lam yakunu wa ala annahu khaliqul khairi wasyarri wa ala anna al-qur'ana kalamullah ghairu makhluqin wa ala anna Allah ta'ala yura yawm al-qiyamah wa ala taqdim shaykhain wa ala al-iman bi'adhab al-qabr wa la yakhtalifuna fi hadhihi al-usul وَمَنْ فَارَقَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا نَابَذُوهُ وَبَاغَدُوهُ وَبَدَّعُوهُ وَهَجَرُوهُ. Imam Ibn Abi Qutaybah, Imam Ibn Qutaybah menyatakan, ya, para ashabul hadis semuanya mereka bersepakat bahwa apa saja yang Allah kehendaki, kana, maka itu pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki, maka itu tidak terjadi. Ini ahlus sunnah bersepakat semuanya. Demikian. Wa ala annahu khaliqul khairi wasyarr. Ahlus sunnah berpendapat bahwa Allah lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Ini beda nanti dengan Qadariyah. Ya, Qadariyah mereka seperti kaum Majusi. Kebaikan itu Tuhan cahaya, keburukan diciptakan oleh Tuhan api. Ya, nah, ini Majusi. ya, diciptakan oleh kegelapan. Ahlus sunnah wal jamaah, baik buruk ciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang apa yang kalian kerjakan. Wa ala anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluq. Ya, dan bahwa Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Wa ala anna Allah yura yaumal qiyamah. Allah dilihat nanti pada hari kiamat. Ini diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah enggak mengimani bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat. Asy'ariyah mengimani enggak? Allah dilihat dari kiamat. Nah, mengimani. Tapi mengimaninya mereka itu menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka mengingkari Allah memiliki tempat. Mereka mengingkari Allah di atas, maka mereka menyatakan Allah dilihat, pendapat mereka nanti terbagi-bagi. Allah dilihat dengan mata kalbu, bukan dengan mata hati. Bukan dengan mata yang ada di kepala kita. Ya, sebagian lagi menyatakan Allah dilihat dari seluruh anggota tubuh kita untuk menyiasati bahwa Allah pada satu tempat. Ini kan kaidah mereka gitu. Mereka mengingkari Allah di atas ars, kenapa? Allah enggak butuh ruang tempat. Gitu. Jadi nanti mereka pun berpendapat demikian. Ini pendapat yang bid'ah. Wala taqdimi syekhain. Dan juga prinsip Ahlussunnah mendahulukan syekhain. Syekhain di sinilah Abu Bakar dan Umar. Di atas Ali dan Utsman. Walad imani bi adabil qabr. Dan juga mengimani bahwa adanya azab kubur. La yakhtalifuna bi hadhil usul. Mereka Ahlus Sunnah tidak berselisih dalam prinsip-prinsip ini. Wa man farakahum fi syai'in minha, maka barang siapa yang menyelisih mereka satu saja dari prinsip-prinsip tadi, nabaduhu, maka mereka membuangnya. Dalam artian, orang yang menyelisih ini bukan dianggap lagi sebagai Ahlus Sunnah. Wabaghaduhu, mereka membencinya. Wabadda'uhu, mereka membid'ahkannya. Wahajaruhu, mereka menghajarnya, mengisolir dia. Ya, faqad dzakara haula'i al-a'immatu syai'an min usuli ahli sunnati wal jamaah wa rattaba 'ala man khalafaha aw taraka khaslatan minha khurujuhu 'ani sunnati wa ahliha. Maka para imam semuanya mereka telah menyebutkan, ya, sesuatu hal-hal dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rattaba 'ala man khalafaha, dan mereka telah juga mengaitkan kepada siapa yang menyelisihinya atau yang taraka khaslatan minha, atau yang meninggalkan satu saja dari prinsip tadi, maka dia khurujuh 'anis sunnah. Berarti dia telah keluar dari sunnah wa ahliha. Bukan lagi dianggap sebagai ahli sunnati wal jamaah. Wa kullu mas'alatin zakaraha al-a'immatu waqa'a 'alaiha al-ijma'u wa dallat 'alaiha nususul wahyaini dalalatan wadihatan. Maka setiap masalah yang disebutkan oleh para imam, ya, waqa'a 'alaiha al-ijma', yang telah disepakati sebagai ijma', dan telah ditunjukkan oleh nas-nas dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan penjelasan yang gamblang. Sudah bisa ya? Nanti kita lanjut lagi ya. Sampai sini, jadi perkataan Ibnu Taimiyah, wa min huna qala al-Imam Ibnu Taimiyah. Nah ini ya, jadi paham antum. Kapan antum mau bersikap kokoh? Kapan mau lembek? Tahu. Ada seorang yang melakukan kebidahan, enggak serta-merta langsung, oh kalau begitu dia jadi ahli bid'ah nih, karena dia melakukan bid'ah, ya, langsung disebut isim fa'ilnya apa, berarti mubtadi, ibtada'a yabtadi'u, mubtadi, pelaku, berarti dia pelaku dari kebid'ahan, berarti dia mubtadi, ahli bid'ah, oh enggak demikian, ya, ini syariat, ini telah ditetapkan oleh para ulama, bukan bersandar kepada pemikiran kita saja. Ya, ini telah ditetapkan. Mana bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh seseorang, maka seorang tersebut bukan ahli sunnah. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.